jika cintaku diterima kaki, ku harapkan kasihmu kau menutupi hati. Kini cintaku sudah di bulan bersama seorang bidadariku. Kau datang mengharap ingin menggapainya, percuma, percuma saja. Ketika cintaku di telapak kaki, ku harap kasihmu kau menutupi hati. Kasihku ini akan jatuh ke bumi, walau kau mampu mengguncang seisi alam ini. Aku dan dia cahaya purnama dalam gelora cinta. Jangan menyesal karena cinta, menyesallah karena dosa. Ketika cinta di telapak kaki, ku harap kasihmu kau menutupi hati. Kasihku ini akan jatuh ke bumi, walau kau mampu mengguncang seisi alam ini. Aku dan dia di sana purnama dalam gelora cinta. Jangan menyesal karena cinta, menyesallah karena dosa. Ketika cintaku di telapak kaki, ku harapkan kasihmu kau